Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwani wa akhwati fillah, ayyuhal mushahidun al-kiram wal musta'minun al-ahibba, para pemirsa TV Raja dan para pendengar Radio Raja yang saya cintai, alhamdulillah fi hadhihi al-laila naltaqi marratan ukhra. Malam ini kita bertemu kembali dalam kajian rutin kita, yaitu kajian ta'lim lughah al-arabiyah, yaitu pengajaran bahasa Arab, di mana kajian kita sudah sampai halaman atau safha al-thaniya wa-thalathin, yaitu halaman 32 al-thaniya wa-thalathin. Al-usbu al-madi, pekan yang lalu, tahaddathna an qa'idah min al-qawa'id, satu kaidah di antara kaidah an-nahwiyah, ala wahya na'ibul fa'il, yaitu na'ib fa'il. Kaifa yusna al-fi'lu lil-majhul, bagaimana membikin fi'il majhul, yaitu kata kerja pasif dalam bahasa kita, lebih kurang begini demikian, yaitu kata kerja yang di dalam bahasa Arab pelakunya tidak disebutkan, pelakunya tidak disebutkan. Sebagai contoh, duriba, duriba al-kalbu, anjing itu dipukul. Jadi pelakunya di sini tidak disebutkan. Yaitu, maka objek atau maf'ul bi yang menempati tempat fa'il atau pelaku. Nah, kita mengulang sedikit tentang kaidah ini, bagaimana membuat fi'il mabni lil majhul, sebelum kita masuk kepada latihan yang keempat, tadribu ar-rabi atau tamrinur rabi, yaitu sebagaimana yang telah sampaikan kemarin, yaitu jika dia fi'il madhi yang terdiri dari tiga huruf, yaitu dhamma awaluhu wa kusira ma qabla akhir, yaitu didhammahkan di awal dan dikasrahkan sebelum akhir. Misal, daraba, fasara, duriba, kataba, kutiba. Misal akhir, fataha, futiha, akala, ukila, syariba, syuriba, wahakadha. Nah, di sini di latihan yang keempat ini kita diminta untuk mengubah dari fi'il mabni lil ma'lum, yaitu kata kerja aktif, menjadi al-fi'lul mabni lil majhul, yaitu kepada fi'il majhul, yaitu kalimat atau fi'il pasif menunjukkan makna di. Baik, kami minta kepada antum sekalian di mana saja antum berada, baik itu para pemirsa TV Raja maupun para pendengar Radio Raja yang kami cintai, untuk bisa interaktif, yaitu ikut serta dalam kajian kita pada malam hari ini, sekaligus untuk melatih apa yang telah kita pelajari pada minggu yang lalu. Baik, tafadhal Ustaz Ihsan, yaitu latihan at-tadrib ar-rabi, latihan yang keempat. Ya. Baik, pendengar dan pemirsa TV Roja, kita berikan kesempatan bagi Anda, silakan di 0218236543 bagi Anda yang bergabung di halaman 32, latihan yang keempat. Silakan. Dan pelajaran kita malam ini masuk kepada pelajaran atau darsus salis, pelajaran ketiga di latihan yang keempat. Silakan. Halo. Baik, silakan di 0218236543 kita berikan kesempatan yang pertama bagi Anda. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa umu di mana? Dengan Umu Ahsan. Ahlan ya Umu Ahsan. Baik. Ahlan wa sahlan. Naam, tafadhali ya Umu Ahsan. Naam Ustaz. Naam. Suaranya enggak kedengaran Ustaz ya. Suara siapa enggak kedengaran? Dari telepon enggak kedengaran. Baik. Oh gitu. Iya ya. Oh, udah jadi. Baik, silakan. Baik, iqra'i awalan. Naam, coba baca dulu. Doroba. Nah. Duribu. Doroba. Duriba. Duriba. Nah. Jadi kaedahnya apa? Di awal di doma di awal. Nah. Di kasrah sebelum. Nah. Akhir. Kasrah sebelum huruf akhir itu ra. Jadi doroba menjadi duriba. Nah. Coba bikin dalam kalimat. Da'hi. Nah. Da'iha fil jumlah mufidah. Duribal ghanamu. Duribal ghanamu. Naam. Baik, hadha naib fa'il. Naib fa'il al-ghanam. Baik, misal akhar. Duribal baydatu. Duribai baydatu. Al-baydatu. Mana al-bayda? Batot. Dia baik susah. Jadi apa baik? Batotu. Al-batotu. Duriba al-batotu. طيب انا اسال البطه نعم هذا فاعل او نائب الفاعل نائب الفاعل نائب الفاعل نعم. طيب نائب الفاعل مذكر ام مؤنث مؤنث ضربت البطه jadi ضربت البطه نعم. sebagaimana dijelaskan kemarin bahwa naib fa'il hukumnya sama dengan hukum fa'il kalau fa'ilnya mu'annas maka fi'ilnya harus dalam bentuk mu'annas ya, kalau dia fi'il madhi tanda mu'annas adalah ta ta'nis di akhir kata. Nah, kalau fi'il mudhari di awal kata. Nah, jadi duribat al-battatu. Baik, sami'a. Sami'a, sumi'a. Sumi'a. Ma mana sumi'a? Sumi'a di telah didengar Ustaz. Didengar. Naam. Didengar. Taib. Da'ifil jumlah mufidah. Sumi'ah. Sumi'ah. Ida'atu. Taib. Sumi'al ida'atu. Sumi'al ida'atu. Sumi'ah al-ida'atu. Al-ida'atu. Ini harus teliti lagi nih. Al-ida'ah na'ib fa'il. Itu mudhakar mu'annas. Oh iya, mu'annas. Sumi'atil ida'atu. Naam, sumi'atil ida'atu. Ma mana hadha? Apa artinya? Radio itu, siaran itu telah saya dengar. Naam. Didengar. Telah didengar. Jadi siaran itu didengar. Baik, didengar perkataanmu gimana? Bikin kalimat itu. Perkataanmu, didengar perkataanmu. Dengar perkataanmu. Terjemah bebasnya perkataanmu didengar. Sumi'a kolam muka. Perkataanmu bahasa Arabnya apa? Halo? Apa? Bisa qaul. Min kalimat qala yaqulu qawlan. Qala yaqulu. Naam. Qaul bisa arti perkataan, bisa ucapan. Juga kalam. Naam. Apa arti kalam? Perkataan itu. Naam. Idzan kaifa naqul? Perkataan itu telah didengar itu. Perkataanmu. Oh, perkataanmu. sumi'ta. Eh? Kok ada ta sumi'ta? Sumi'al kola kulta. Kenapa pakai kul taufik fi'il madhi? Sedangkan sumi'a fi'il, kemudian na'i fa'il kok fi'il? Apa Ustaz ini di apa telepon itu enggak kedengeran Ustaz? Oh, kurang kedengeran. Enggak dengar sama sekali. Enggak dengar sama sekali. Heeh, dengar dari radio jadinya. Oh, begitu. Enggak ada suaranya Ustaz, Afan. Oh, enggak ada suaranya ya. Ya sudah, karena radio aja sedengarin radio. Iya. Gimana Ustaz? Baik, jadi perkataanmu didengar atau telah didengar ucapanmu? Kaifa naqul? Ya. Halo. Sumi'al qalam. Kok qalam? Qalam. Qalam itu pena. Oh, iya. Tadi perkataan apa sarafnya? Kalam atau qaul? Qala yaqulu qaulan. Qaulan, ucapan, perkataan, hadza qaul. Bil qaf. Idan kaifa naqul? Perkataannya telah didengar. Ah. Didengar. Sumi al qala qalu. Ah? Sumi al qalu. Kenapa qalu? Telah didengar kan oleh perkataan. Kok qalu? Qalu apa artinya qalu? Perkataan kan fi'il madhi. Mm-hmm. Nah, sedangkan naib fa'il itu bukan fi'il kan? Mm-hmm. Jadi gimana? Sumi'a. Ah. Sumi'a. Kalau ucapannya apa? Qaul, ha? Nah, ucapanmu bahasa Arabnya apa? Qaul, qulta. Kok qulta? Qulta itu arti qulta. Kamu telah berkata. Uh-huh. Ha? Bukan juga qul qulta. Qauluk. Qauluka. Masalah wa qala yaqulu qaul. Ha. Qaulun itu qaulun. Kemudian digabung dengan kaf, kamu. Jadinya apa? Sumi'al qauluk. Naam. Jadi sumi'a qauluka. Naam, sumi'a qauluka au ka atau ki boleh, tergantung mukhatabnya siapa. Jadi sumi'a qauluka. Jadi perkataanmu telah didengar. Iya. Mafhum? Nah, jadi qaul, kenapa qaulu lu dibaca? Kenapa dibaca qaulu? Kenapa enggak qaula? Naibul fa'il. Naib fa'il hukumnya apa? Marfu. Tanda rafa'nya di sini apa? Dam? Dam. Jadi ahsan. Yakfimu ahsan jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Muhsan. Barakallahu fiik. Dan kita berikan kesempatan berikutnya untuk pendengar dan pemirsa yang lain di belakang Muhsan di 0218236543. Silakan. Baik, halo. Iya, halo. Silakan, sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Abdurrahman? Ummu Abdullah di Solo ya. Ya, Ummu Abdullah. Assalamualaikum Ustaz. Wa fiik barakallah. Wa iyyak. Naam. Naam. Kaif haluk ya Ummu Abdullah? Alhamdulillah bi khair wa kaifa haluk ya Ustaz? Alhamdulillah bi khair. Wa kaifa al-usra tayyibun? Ya Ummu Abdullah, al-an كلمة الثالثة ذبح. طيب أمو ذبح ذبح ذبح أحسن. ما معنى ذبح؟ أمو عبد الله dikecilkan dulu volume suaranya. أمو عبد الله dikecilkan dulu volume suara TV atau radionya supaya tidak ada feedback. Mungkin sudah terdengar via telepon saja langsung. Iya. Baik, jazakallah khair. Dikajarkan dulu, Umi. Menyembelih. Nah. Ah, ahsan. Menyembelih. Menyembelih. Ah. Iya, betul. Menyembelih, sahih. Baik, dha'iha fil jumlah mufidah. Umu Abdullah, sekali lagi mohon maaf, ya. Umu Abdullah, mohon maaf, dikecilkan dulu. Baik, Umu Abdullah, mohon maaf, dikecilkan dulu volume suara TV atau radionya Umu ya, ada feedback. Sekali lagi dikecilkan dulu volume suara atau TV-nya, ada feedback, cukup dari telepon saja Umu. Sudah, iya. Baik, alhamdulillah. Iya. Iya. Mm. Baik, dha'iha fil jumlah fidah. Apa? Zabaha abi al-ghanama. Baik, zabaha abi al-ghanama. Jaid. Mana fa'il di sini? Abi. Abi. Mana maf'ulnya? Fa'il abi. Al-ghanama. Al-ghanama. Baik, al-an al-matrub. حول هذا الفعل إلى مبني للمجهول. أبه فعل ذبح من جديد فعل مبني للمجهول. ذبح. ذبح. ذبح. Ya, lanjutkan. ذبح إبلو. Enggak, tadi apa? ذبح إبلو. Enggak, tadi contoh tadi. Kembali pada contoh tadi. ذبح الغنم. نعم ذبح الغنم. Ahsan. Jaid. Nah, misal akhar? Zubihat al-baqaratu. Ahsan. Zubihat al-baqaratu. Jadi, kenapa pakai ta'anis zubihat? Karena al-baqaratu naibul fa'ilnya mu'annas. Mu'annas. Ma'alam itu ta'anis? Apa tanda mu'annasnya? Ta. Ta, itu ta marbutah. Ada ta. Naam, itu ta marbutah. Iya, baik. Kalimat bana, al-an nantakil fi'il al-rabi. Fi'il yang keempat. Bana. Bunia. Bunia. Bana. Baik. Bana. Bana al-muslimun al-masjidah. Jaid, banal muslimun al masjidah. Ahsan, misal mumtaz, misal jaid ini. Taib, al-an hawiliha ila jumlah majhulah. Bunia. Naam, bunia. Bunia masjidu. Ahsan, bunia masjidu. Naam, jaid, bunia al masjidu. Masya Allah. Mumtaz, taib, barakallah fiik. Syukran ya, Umma Abdullah. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Abdullah. Insyaallah mumtaz. Kita berikan kesempatan berikutnya di penelpon atau penelpon yang berikutnya di 0218236543. Silakan. Ketika. Baik, halo. Mama Jawa. Baik, sudah masuk, silakan. Halo. Halo. Ya, assalamualaikum. Ya, halo. Assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Dengan Jibril di Jira. Daerah mana? Daerah Palembang. Mohon maaf, dikecilkan dulu volume suara radio atau televisinya, ada feedback. Ya, jazakallah khair. Naam. Ahlan wa sahlan ya. Ya, halo. Halo, naam. Tafadhal ya akhil karim. Masyaallah. Baik. Maaf terputus sambungan teleponnya. Kita berikan kesempatan berikutnya di line telepon 0218236543 dalam pembahasan bimbingan bahasa Arab untuk pemula di kesempatan malam ini. Silakan. Halo. Ya, halo. Baik, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Baik, terputus. Kita berikan kesempatan mungkin untuk pendengar atau rekan studio saja. Baik, tafadhal ya akhul karim. Fi'il hunak walada sah? Naam. Hadha alam fi'il walada. Ahsan. Walada. Naam. Wulida. Naam, ahsan, wulida. Mana wulida? Dilahirkan. Dilahirkan. Baik. Istamil hadha fi'il fil jumla mufida. Wulida Ahmadu fi yaumil isnain. Jaid, wulida Ahmadu fi yaumi al-isnain. Baik, mata wulidta? Ana wulidta fi yaumil isnain. Fi sana wulidtu, sah? Wulidtu. Naam. Ama 73 نعم جيد أحسن تذكرتها جيد جدي ولدت هذا ولد جدي ولد طيب فضل سلسان طيب kita berikan kesempatan berikutnya untuk telepon di 0218236543. Halo. Iya, silakan. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bu Fatimah? Suaranya kecil banget. Baik, suara. Sudah terdengar Bu Fatimah? Nah, dengan Bu Fatimah. Baik. Ayo, nah, silakan. Ahlan wa sahlan. Ahlan bika sahlan. Tapi nah, kecil tafuk banget suaranya, Ustaz. Ah. Ya Allah. Fakir jada, ha? Yang wajada, Ustaz, ya? Baik, nah. Nah, wajada. Nah, Ustaz. Wajada akhi al-haqibata. Wajada akhi al-haqibata. Taib, Ustaz. Taib. Ya, nama Ustaz. Nah, jahit. Kenapa, Ustaz? Taib, terjemih, ha? Coba terjemahkan. Oh, saudara laki-lakiku telah menemukan tas. Taib, nah. Saudaraku telah menemukan tas. Tas. Hawiliha ila majhul. Naam. Wujidal haqibatu. Wujidal haqibatu. Sahih am khata' ya ikhwan? Wujidatil haqibatu. Naam, wujidatil haqibatu. Nah, betul. Ustaz. Memang kita ini harus lebih teliti ya. Iya. Wujidatil haqibatu. Jadi hanya jangan hanya diperhatikan fiilnya, tapi harus diperhatikan juga apa? Naibul fa'ilnya, mudzakkar atau muannas. Baik, apa artinya wujidatil haqibatu? Baik. Terjemih, ha? Telah didapati tas itu. Nah, jadi tas itu telah ditemui. Jadi telah ditemui apa? Tas itu. Nama Ustaz? Baik. Kalami masmu? Kalami masmu? Nama Ustaz? Masmu? Terdengar, Bu? Terdengar? Iya, iya, kecil tapi ini Saghir. Sekarang yang syaribah, Ustaz. Naam, syaribah. Taib. Syaribal waladu al-labana. Naam, syaribal waladu al-labana. Taib. Taib. Terjemih awalan, terjemih awalan. Minum susu. Naam. Di buat fi'il majhul. Syuribal labanu. Syuribal labanu. Taib. Hati mada naibul fa'il mu'annas. Nafsul fi'il. Oh, fi'il itu juga. Syaribal abi al-qahwata. Syari a'iri. Nah, Ustaz. A'iri, ulang kembali. Syariba abi al-qahwata. Nah, jangan pakai syaribal alif lam ya. Naam, naam Ustaz. Nah, karena dia sudah idhafah kata gabung. Naam, dengan ya mutakallim saya. Jadi naam, syariba abi al-qahwata. Baik. Baik. Apa artinya? Terjemah. Syuribatil qahwatu. Syuribatil qahwatu. Baik, terjemah. Ya, Ustaz. Terjemah. Terjemahkan. Telah diminum kopi itu. Naam, telah diminum kopi itu. Masyaallah, mumtaz. Barakallahu fiik. Mufik barakal afan, Ustaz. Naam. Naam, kalau yang di surat At-Takwir itu kan idza syamsu kuwirat wa idza nujumu qadar itu kan menunjukkan itu manas itu kalau posisinya di belakang gimana, Ustaz? Ya, yang di belakang itu di i'rab mubtada. Oh, gitu. Jadi ya, setiap isim yang di awal di i'rab mubtada, bukan naib fa'il. Baik. Juga bukan di i'rab fa'il kalau dia fi'il ma'lum. Oh, gitu. Iya. Nah. Cuma naib fa'ilnya apa? dhamir mustatir. Takdiruhu? Takdir. Takdirnya kalau dia mu'annas berarti hiya. Iya. Iya. Sebagaimana sebab ana aktual sebuah hal anti tushahidin tilfas atau tasma'ina? Syahidin tilfas. Baik, jahit. Masya Allah. Baik, ana aktub. Kita hasil. Baik, masalan. Nah. Ahmad fataha al-bab. Ahmad fataha al-bab. Nazar. Baik, hal naqul Ahmad hadha fa'il? Apakah kita katakan Ahmad itu fa'il? Ha? La. Min haitsu istilah an-nahwi la yuqal fa'il. Dari sisi istilah terminologi ilmu nahwu tidak dikatakan fa'il. Tapi dari sisi istilah lughawi, dari sisi bahasa itu fa'il. Kenapa? Karena dia pelaku. So, man fataha? Siapa yang membuka di sini? Ahmad. Ahmad. Dari sisi bahasa, Ahmad itu pelaku. Tapi dari sisi istilah nahwi, istilah apa? Terminologi bahasa apa nahu bukan fa'il. Kenapa? Yang dikatakan fa'il mesti terletak setelah fi'il. Fi'il dulu disebutkan baru fa'il. Kalau itu bagaimana konteksnya? Fataha Ahmadu al-baba. Hadha huwa. Idza al-fa'iluna Ahmad. Limadha? Li'anna dhukira fi'il qablahu. Fa idzan jika kana Ahmad huna laisa fa'il, ma muqirabuhu? Apa yang muqirabnya? Mubtada, subject. Nah, dalam bahasa kita apa? Lebih kurangnya subject, mubtada. Hadha huwa. Idzan, aina fa'il li fataha? Li kulli fi'il fa'il. Setiap fi'il mesti ada fa'il. Mana fa'ilnya? Dhamir mustatir taqdir huwa. Huwa. Nah, huwa kembali kepada si Ahmad. Nah. Antum. Nah, demikian juga kalau dia majhul, naj'al. Hadha fi'il majhul. Fataha Ahmadul baba. Ma? Kaifa naqul? Huna ghayyara fi'il awalan. Kita ubah fi'il dulu. Hadha fi'il madhi. Dhamma awalahu wa kusira ma qabla akhir. Sara futiha. Thumma fa'il hadha hudhifa. Diulang, dibuang fa'il. Karena dalam kaidah Arab demikian. Kemudian apa? Objek ini harus dia menempati tempat apa? Fa'il. Naqul al al-baba al-babu. Al-babu. Kenapa babu? Karena hukumnya sama dengan hukum apa? Hukum apa? Fa'il marfu. Idzan futiha al-babu. Nah, kalau al-babunya dibalik, diletakkan di awal. Al-babu futiha. Baik, ma'irab babu. Hal nakul na'i fa'il? La. Ma'irab eh? Mubtada. Sama seperti fa'il di sini. Ketika taruh di awal, mubtada. Baik, hadha mubtada. Hadha fi'il majhul. Aina na'ibul fa'il? Dhamir mustatir takdir huwa juga kembali kepada al-bab. Hakadha. Faham ti ya? Naam Ustaz, Taib. Taib. Apa Ustaz, kalau yang di wajum asyamsu wal qamar itu kujum ya, jadi ini Ustaz tidak ada tanda muannasnya kan, di kata lain ida asyamsu kuwira, tapi wajum asyamsu tidak ada tanda muannas. Jumi asyamsu wal qamar. والقمر جمع الشمس والقمر نعم هذا الشمس هذا مؤنث مؤنث ايه مجازي نعم ليس مؤنث حقيقي نعم kalau dia مؤنث مجازي فعلnya boleh مذكر oh gitu tapi kalau dia letaknya di awal maka fi'ilnya arjahnya di مؤنث نقول ماذا نقول apa asyamsu jumi'at. Nah, hakada. Oh gitu, Ustaz. Nah. Tapi Ustaz paham itu, Ustaz. Nah. Jazakallahu khair, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit lagi, apalagi di situ ada ma'tuf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Iya, ada ma'tuf. Ma'tufnya apa itu? Al-qamaru. Nah. Al-qamar itu digolongkan muzakkar. Al-qamaru munir. Nah, ketika di situ naib fa'ilnya ada mu'annas, kemudian ada muzakkar, mana yang lebih dominan? Utamakan muzakkar. Ibaratkan ada laki-laki ada wanita, mana yang dikatakan muzakkar? Yang punya zahaba Fatimatu wa Aliun. Nah. Hal nakul zahabat? La. Karena situ ada laki-laki. Maka di apa? Diutamakan laki-laki. Nah, iya, karena laki-laki yang pertama sekali Allah ciptakan. Wanita tidak perlu apa? Semacam apa ya? Iri ya. Nah, iya. Jazakallah khair, Ustaz. Jazakallah khair, Mbak Fatimah. Pertanyaannya bermanfaat, barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan berikutnya, masih ada beberapa nomor yang tersisa. Silakan di 0218236543. Halo. Taib, halo. Halo. Iya. Halo, na'am. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, dengan siapa umur di mana? Dengan Umu Ibrahim. Di mana umur? Di Pondok Kelapa. Baik, mohon agak keras suaranya. Silakan, Ustaz. Naam, tafadhali. Al-an raqam fi'il ghasala. Naam. Majhul, Ustaz, langsung. Ya. Yeah. Coba bikin kalimat maklum dulu karena sekalian kita pengembangan bahasa. Hmm. Ghasala Ahmadu ats-tsauba. Jayid, ghasala Ahmadu ats-tsauba. Majhul. Ghusila ats-tsaubu. Ghusila ats-tsaubu. Jadi coba datangkan naib fa'ilnya muannas. Ghusilat al-haqibatu. Jadi ghusilat al-haqibatu. Apa artinya? Tas itu telah dicuci. Tas itu telah dicuci. Baik, coba jadikan naib fa'ilnya dalam bentuk dhamir mustatir. Halo. Naam, Ustaz. Sekarang naib fa'ilnya dalam bentuk dhamir tapi dhamirnya mustatir. Kalimat dalam kalimat itu juga. Nafsul misal ini. Contoh itu juga. Coba dijadikan. Kaifa naqul? Tadi apa? Ghusilatil haqibatu, ghusilat thawbu. Naam. Kaifa, Ustaz? Kan naib fa'ilnya isim zahir situ kan? Nah. Al-thawbu, kemudian al-haqibatu. Sekarang jadikan naib fa'ilnya dalam bentuk dhamir mustatir. Arti dhamir kata ganti, tapi kata gantinya apa? Mustatir itu apa arti mustatir? Mukhtafin, tersembunyi. Dalam kata kerja. Ghusilat fil hammam. Hmm? Gimana? Nah, ini? Ghusilat fil-hammam. Mana naib fa'ilnya dhamir mustatir? Hal anti tushahidin tilfas atau tasma'in ida'a? Asma' ida'a. Baik. Jadi ghusila. Tapi ana aftub awalana. Hadha li tushahidin. Jazakallah khair, Mu Ibrahim. Kita akan lihat penjelasan dari Ustaz. Jadi ghusila ats-tsaub. Tadi ghusilat al-haqibah. Naam, al-hammam. Al-haqibatu. Misal awal ini. Ghusilat al-haqibatu. Ini naib fa'ilnya adalah isim zahir, disebut isim zahir. Yang dimaksud isim zahir adalah isim yang belum dijadikan kata ganti. Ya, ats-tsaubu al-haqibatu. Di sini pakai ta ta'nits, limadha li'anna naib fa'il muannas. Baik, saya minta tadi apa? Jadikan naib fa'ilnya dalam bentuk dhamir mustatir. Sebetulnya gampang. Tinggal dibalik. Tadi sudah dijelaskan, tinggal di balik. Kaifa naqul as-saubu ghusila. Selesai. As-saubu ghusila. Huna al-haqibatu ghusilat. Naam, al-haqibatu ghusilat. Hina hadha fi'il ghusilat, fi'il majhul. Na'if fa'ilnya dhamir mustatir, takdirnya hiya. Dari mana taruh hiya? Ada tata'nis. Hiya, afwan ini, akhtatu fil kitabah. Naam. Naam. Hiya. Dari mana taruh hiya? Fi'ilnya ghas ghusilat. Ada tata'nis. Ini hiya ta'ud ila al-haqibah. Naam. Ini huwa. Kata ganti ada sini, mali kembali kepada as-saubu. Harus sama. Jadi apa maknanya? Kalau diartikan secara literik, telah dicuci pakaian itu. Telah dicuci tas itu. Nah, kalau ini apa? Tas pakaian itu telah dicuci. Tas itu telah dicuci. Ya. Kedua-duanya bahasa ini dipakai kan? Tapi umumnya kita pakai bahasa apa? Jumlah ismiah ya, dalam bahasa kita. Iya. Betul? Iya. Rumah, rumah telah apa? Telah dijual. Iya, betul. Mobil telah? Hah? Telah dicuri. Masya Allah. Baik. Ahmad, Ahmad telah menikah. Iya. Baik. Baik, kita berikan kesempatan berikutnya bagi pendengar dan pemirsa TV Roja di 0218236543. Dan sebelumnya kami akan angkat dulu contoh yang disampaikan pendengar via pesan singkat. Ya. Dari Ummu Hilya di Toli-Toli. Beliau mengatakan, dan memberikan misal, qasalal malabisa fis-sabaha. Ghusilal malabisu. Ghusilal malabisu. Nah, ini al-malabis apa? Jama' ghairu aqil, digolongkan muannas. Maka sebaiknya pakai ta'nis. Jaba ghusilat, ghusilatil malabisu. Nah. Baik, kita kembali. Ghusala al-malabisa fi as-sabah. Beliau menyampaikan ghusilat malabisu fi as-sabah. Idzan ghusilat. Ulang kembali contoh pertama. Ghusala. Ghusala al-malabisa. Ghusala al-malabisa. Siapa yang mencuci? Berarti sini apa? Pelakunya huwa, dia ya. Ghasala al-malabisa. Dia telah mencuci pakaian. Jadi ghusilat al-malabisu. Sahih? Sahih saja. Kemudian Abu Atiyah di Lombok memberikan contoh. Ghusilatis sayyaratu. Naam, sahih. Ghusilatis sayyaratu. Naam, sahih. Baik, ikhfi. Kita berikan kesempatan berikutnya bagi pendengar dan pemirsa TV Roja di 0218236543. Beberapa kata yang belum dirubah, silakan. Halo. Baik, halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Abu Fauzan. Ahlan, di mana Abu Fauzan? Halo. Abu Fauzan ada di mana? Di Parung. Di Parung, baik. Mohon maaf, dikecilkan dulu volume suara radionya. Abu Fauzan, ada feedback. Silakan, Ustaz. Naam, ahlan, Ustaz. Fadal li Abu Fauzan. Halo. Fi'il akhadha. Qala Allah ta'ala wa di yawma idzin bi jahannam. Terus? Ma'akal kitab am la? La. Baik, Abu Fauzan tahu contoh yang atau latihan kita pada malam ini? Sudah menyimak dari awal? Iya. Baik, fi'ilnya akhadha dirubah menjadi akhadha. Akhadha. Iya, akhadha. Yukhadhu kitaba. A'id marakhan, hadha fi'il madhi. Ini fi'il madhi. Fi'il madhi. Iya. Akhadha. Yukhadhu. Ukhidha. Jaib, akhadha. Ukhidha al-kitaba ala al-maktaba. Apa artinya? Apa artinya? Buku itu diambil di atas meja. Mana naif fa'ilnya? Kitab. Kitab. Naif fa'il hukumnya apa? Marfu. Marfu. Jadi bagaimana bacaannya? Ukhidhal kitabu alal maktab. Naam. Ukhidhal kitabu alal maktab. Apa arti di alal maktab di situ? Itu menunjukkan bahwa telah diambil kitab itu yang sedang berada di atas meja. Tapi kalau maksudnya kitab itu diambil dari meja, bukan ala. Jadi ukhidhal kitabu minal maktab. Jadi as-sahih madha al-kitabu marfu. Halo? Nah, laisa al-kitaba. Al-kitabu. Baik, misal akhar? Una hafidha. Hafidha. Au akhadha, lakin hati naif fa'il mu'annas. Kalau tadi naif fa'ilnya mudhakar, sekarang naif fa'ilnya mu'annas. Kaifa taqul? Ukhidhat sa'ata. As-sa'atu. Ukhidhat as-sa'atu. Minal maktab. Baik, ukhidhat as-sa'atu. Jadi ukhidhat pakai tak tanis ya. Ukhidhat as-sa'atu. Jadi jadi jam itu telah diambil. Sahih? Sahih. Baik, coba jadikan naif fa'ilnya dalam bentuk dhamir mustatir. Kaifa taqul? Ukhidhat fil maktab. Ukhidhat fil 'anil maktab. Gimana? Ukhidhat minal maktab. Mana naif fa'ilnya? Naif fa'il ta'anis. Ta'anis itu bukan naif fa'il. Ta'anis itu ta'anis sebagai tanda. Tanda bahwa fa'il atau naif fa'ilnya mu'annas. Jadi ta'anis itu bukan dhamir ya. Bukan dhamir. Iya, bukan dhamir. Jadi ta'anis itu hanya alamah, tanda. Sebagaimana ta marbutah tanda mu'anas pada isim. Nah, kalau dia fi'il madhi, tanda mu'anasnya adalah ta'anis as-sakinah. Ta'anis yang berbaris sukun. Nah, di sini mana naif fa'ilnya? Dhamir mustatir. Dhamir mustatir. Kembali kepada as-sa'ah. Seharusnya apa? As-sa'atu ukhidhat. Kita sebutkan kata sa'ahnya dalam kalimat. Letakkan di awal, as-sa'atu ukhidhat. Jam itu telah diambil. Baik. Ahsan, barakallahu fiik. Baik, jazakallahu khair Abu Fauzan. Barakallahu fiik. Baik, kita berikan kesempatan berikutnya di line telepon 021-823-6543 di belakang Abu Fauzan. Tafadhol. Ya, halo. Baik, silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Ummu Umair. Ah, Ummu Umair. Tuladuk, silakan. Fadhli ya Ummu Umair. Hafizah. Alan fi na'am, fi'il hafizah. Hafizah Ahmadu juz'aini. Hafizah Ahmadu juz'aini. Min al-Qur'an Karim. Apa artinya? Ahmad telah menghafal dua juz. Jadi, nah, al-an hawliha hufidha juz'ani. Hufidha al-juz'ani. Masyaallah, hadha misal jadid ya. Itu misal jadid di mana maf'ul bi-nya musanna. Jadi hafidha Ahmadu juz'aini. Juz'aini musanna. Alamatun nasbi al-ya. Nah, sekarang jadi majhul bagaimana? Hufidha al-juz'ani. Apa tanda rafa'nya? Alif. Nah, jadi berubah. Jadi berubah dia dari ya menjadi alif. Nah, kenapa? Karena naif fa'il hukumnya marfu. Nah, di sini musanna tanda rafa'nya alif. Afwan ya Ummu Umair, ana sa'aktub. Naam. Li. Hadha hatta yufid li musyahidin. Baik, terus jazakallah khair Umar, barakallahu fik. Dan kita akan lihat penjelasan secara terperinci dari Ustaz terkait dengan contoh yang tadi disampaikan. Nah, jadi hafizah Ahmadu. Al Juz'aini. Hafiz Ahmadul Juz'aini min al-Qur'an al-Karim. Baik. Nah, min al-Qur'an al-Karim. Baik, al-an. Thumma madha? Majhul. Idzan hufiza. Jadi Naam, jadi hafaza hufidha, dhamma awal kusura ma qabla akhir. Thumma al juz'ani. Hadha tanda bahwa ini alif. Ada hamzah al juz'ani. Boleh kita hakadha atau kitaba juz'ani. Naam, atau hakadha. Min al-Qur'an al-Karim. Hatta akhir. Naam. Hada mana tanda rafa'nya alif. Alif ini ada dua alif. Pertama hamzah, yang kedua alif. Ya. Atau terus begini kalau mau jelas. Nah. Nah, ini alif, ini ada alif tasniyah. Alif tas, ini kurang jelas ya, terlalu kecil. Juz'ani, hadha alif tasniya musanna. Oleh itu apa? Dari juz'aini pakai iya, sekarang pakai ah alif. Iya pakai ah alif. Kenapa? Karena ini tanda nasab mansub, kena musanna alif tanwin ya. Di sini apa? Marfu, tanda rafa'nya alif. Karena naif fa'il hukumnya marfu. Jadi juz'ani min al-Qur'an Karim. Baik, saya jazakallahu khair atas penjelasannya. Demikian contoh yang diberikan Umum Umar di Twitter para kalafik. Masih ada beberapa kata, silakan di 0218236543. Silakan. Halo. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana, Umu? Umu Mayer. Baik, naam, tafadhali. Sa'ala. Sa'ala al-ustaz Ahmad anid-darsi. Jail. Sa'ala al-ustaz Ahmad anid-darsi. Soal mumtaz, naam. Naam, sahih. Terjemah apa, apa artinya? Ustaz telah bertanya kepada Ahmad tentang pelajaran. Naam, sahih. Jadi sa'ala Ahmad, sa'ala al-ustadz Ahmad an ad-darsi. Baik, ij'alha majhul. Su'ila Ahmad an ad-darsi. Naam, su'ila Ahmad an ad-darsi. Jadi su'ila Ahmadu anid darsi. Jadi Ahmad ditanya tentang pelajaran. Baiklah, Bang. Baik, fi misal akhar. Coba ke majhulnya apa? Naib fa'ilnya mu'annas. Su'ila Fatimatu. Anid darsi. Su'ilat Fatimatu anid darsi. Jadi jadi sa'ala al-ustadhu Ahmada anid dars. Ahmada. Hada sa'ala. Jadi su'ila. Jadi ini fa'il dibuang. Jadi su'ila. Su'ila Ahmadu anid dars. Nah. Demikian juga su'ilat Fatimatu. Fatimatu anin? Anid dars. Naam. Sahih. Coba jadikan naif fa'ilnya dhamir musatir ya Ummu Umair. Min hadh misal dari contoh ini. Fatimatu su'ilat 'anid darsi. Ahsan, Fatimatu su'ilat 'anid darsi. Jadi naif fa'ilnya dalam isim zahir letakkan di awal tapi tidak lagi di i'rab naif fa'il. Jadi mubtada. Naif fa'ilnya otomatis dhamir mustatir yang ada pada fi'il. Taib. Barakallahu fik. Barakallahu fik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair ya Ummu Umair. Akhir satu nafd. Nanti ikhwan fis. Iza. Naam, fadhal ya. Silakan. Hada nasibukum. Qara'a Muhammadun ar-risalata. Naam. Qara'a Muhammadun ar-risalata. Sahih. Baik. Quri'at risalatu. Naam, quri'at ar-risalatu. Sahih. Jadi quri'at ar-risalatu. Apa artinya? Surat itu telah dibaca. Surat itu telah dibaca. Baik. Hadza na'if fa'il mu'annasa. Naam. Baik, alan hati na'if fa'il mudzakkar. Mudzakkaran. Quri' al-kitabu. Quri' al-kitabu. Jayid. Quri' ad-darsu. Naam. Quri' al-Qur'anu ila akhir. Sahih. Barakallahu fik. Barakallahu fik. Quran zakar akhiran. Naam, masyaallah. Itulah perubahan dari fi'il ma'lum menjadi fi'il majhul. Alhamdulillah semua yang interaktif pada malam ini masyaallah cukup menguasai apa yang telah disampaikan materi ini pada minggu yang lalu. Alhamdulillah malam ini dapat dipraktikkan dalam kalimat yang sempurna. Baik, kita lanjutkan pada at-tadribu al-khamis, latihan yang kelima. Ini latihan kelima ini fi'ilnya fi'il mudhari. Ini juga qad syarahtu lakum jami'an, sudah saya jelaskan kepada kalian semuanya pada pekan yang lalu. Sahih amla? Naam. Baik, bagaimana cara bikin fi'il majhul dari fi'il mudhari? Kaidahnya? Man minkum yubayyin au yadhkur? Yadhammu awalu yadhammu awwaluhu wa yaftahu ma qabla akhirih. Jayid. Jadi yadhammu awwaluhu wa yaftahu ma qabla akhirih. Apa maksudnya apa itu? Maksudnya apa? Didomahkan yang huruf pertamanya, dan difatahkan huruf sebelum akhir. Contoh Yaktubu sebagaimana dalam kitab ini itu bisa lihat. Jadi yaktubu, apa itu yaktubu? Sedang menulis. Nah, sedang menulis. Kalau yuktabu, Sedang ditulis. Nah, itulah kalimat pasif majhul, ditulis, yuktabu. Baik. Fadhal ya, iqra hadha tadrib. At-tadribul khamis, latin kelima. Ibn al-af'ala al-atiyata lil-majhuli. Naam. Ibn al-af'ala al-atiyata lil-majhuli. Apa artinya? Bentuklah fi'il-fi'il berikut ini dalam fi'il majhul. Naam. Jadi ibni bukan arti anak suku. Bukan arti anak di situ ya. Ibni. Dia kata bana yabni. Ibni. Bana yabni. Jadi fi'il amarnya ibni. Dibuang ya. Ya huruf in. Ilatnya dibuang. Karena fi'il mu'tal, kalau dia tanda binanya pada fi'il amar adalah hazfu harfil illah. Dibuang huruf in. Ilat. Jadi ibni. Faham tu? Faham. Taib. Ibnil af'al. Maksud apa? Jadikan fi'il berikut ini menjadi fi'il mabni lil majhul. Atau kata kerja pasif. Baik. Istamir. Lahid. Anna al-fi'la al-mudari'a al-mabniya lil majhuli yudammu awaluhu. Wa yuftah. Perhatikan. Wa yudammu awaluhu. Laysa awalahu. Bila. Limadha awaluhu? Naibul fa'il. Naibul fa'il. Harus bisa praktek langsung. Wayuftahu ma qabla akhirihi. Akhirihi. Saya tanya di sini, yuftah majhul, sah? Sah. Jadi, mana naib fa'ilnya? Di situ. Mana naib fa'il di situ? Ma qab isim mausul. Isim mausul ma, betul, ya. Sahih. Ma itu isim mausul, itulah sebagai naibul fa'il. Dia menempati tempat rafa. Naam, yahullu mahal rafa. Karena dia fi apa? Isim mabni. Jadi yuftahu ma, ma bimana asyai, sesuatu. Jadi difatahkan ma sesuatu, maksudnya adalah huruf. Qabla akhirihi, sebelum akhirnya. Nahu, contoh. Yaktubu. Naam. Yuktabu. Yuktabu. Taib hati misal fil jumlah mufidah. Yaktubu. Yaktubu aliyun darsa. Naam, yaktubu aliyun ad-darsa. Jayid. Yaktubu aliyun ad-darsa. Baik. Hawil ila majhul. Yuktabu ad-darsu. Yuktabu ad-darsu. Masya Allah. Yuktabu ad-darsu. Lahza, ana aktub ulan. طيب يكتب علي الدرس علي يكتب علي الدرس jadi Ali sedang menulis pelajaran tubu Ali sedang menulis pelajaran. Nah, majhulnya apa? Berarti ini fa'il dibuang. Jadi dimasukkan na, maf'ul bi menjadi naibul fa'il, pengganti fa'il. Bagaimana kaidah fi'ilnya? Majhul mudhari' dhamma awal au yudhammu awaluhu. Ini yaktubu tadi, yaktubu sukun. Wa futiha aw yuftah ma qabla akhir. Mana sebut ma qabla akhir? Ta. Ta. Yuktabu. Yuktabu. Jayid. Yuktabu. Jadi yuktabu maf'ul bihnya dars menjadi apa? Naibul fa'il. Kaifa naqul dar? Darsu. Darsu. Yuktabu ad-darsu. Baik, ahsan. Nah, sekarang jadikan naib fa'ilnya dhamir mustatir. Ad-darsu yuktabu. Ad-darsu yuktabu. Jayid. Yuktabu. Ad-darsu yuktabu. Baik, hadha fi'il mudhari. Baik, nu'ti fursa lil mustami'in ya Hasan. Baik, pendengar dan pemirsa TV Roja, kita berikan kesempatan bagi Anda. Silakan di 0218236543 dan latihan yang kita bahas di latihan yang kelima ya. Halaman 33. Silakan. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fawaz. Naam. Naam. Baik, ahlanya umum. Silahkan. Masyaallah. Ya syarabu, Ustaz. Mesti yaktubu tadi. Ya, kita yaktubu. Ulang. Iya. Coba. Sekarang ana minta. Naib fa'ilnya mu'annas. Naib fa'il mu'annas. Nah. Yaktubu Muhammadun ar-risalata. Yaktubu Muhammadun ar-risalata. Taib, majhulnya. Yuktabu ar-risalatu. Nah, sahih. Jadi pakai ta. Tanya di mana? Di awal, kerana dia fi'il mudhari. Jadi tuktabu ar-risalatu, bukan yuktab. Jadi tuktabu ar-risalatu. Nah, tuktab ar-risalatu. Taib. Al-an yashrab ya Mufawaz. Yashrabu. Naam, yashrabu. Yashrabu al-waladu al-ma'al barida. Naam, jayid. Terjemihan? Anak itu minum air dingin. Nah, anak itu sedang minum air dingin. Jayid. Ah. Majhul? Yushrabu al-ma'ul baridu. Naam, yushrabu al-ma'u al-baridu. Aina naib fa'il? Naib fa'il al-ma'u. Al-ma'u. Baridnya? Na'at. Na'at. Ngikut harakatnya? Ngikut al-ma'u. Ngikut al-ma'u. Itu dikatakan na'at, dia digolongkan at-tawabi. Termasuk at-tabi ngikut. Jadi, al-ma'a al-baridah, al-ma'u al-baridu. Jadi, coba jadikan itu naib fa'ilnya dhamir mustatir. Al-ma'ul baridu yushrabu. Jaid, al-ma'ul baridu yushrabu. Masya Allah, barakallahu fik. Apa Ustaz, mau nanya? Kalau dalam bahasa Indonesia kan ada susunan kalimat pasifnya itu ada kata oleh. Misalnya, roti dimakan oleh Muhammad. Oleh Muhammad, ya. Iya. Kalau dalam bahasa Arab? Nggak ada. Iya, nggak ada ya? Nggak ada, makanya beda bahasa kita ya. Kalau bahasa kita, iya. Majhul benar-benar majhul. Majhul kan? Benar-benar majhul. Jadi benar-benar enggak disebutkan pelakunya, namanya majhul kan? Sama. Iya. Itu majhul dalam. Tapi dalam bahasa kita kan pasif, iya masih disebutkan pelakunya. Oleh ya, kan? Iya. Iya, betul. Ya, jazakallahu khair. Wah, iya. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair mufawwas. Barakallahu fik. Baik, kita berikan untuk penelpon yang kedua. Silakan di 0218236543, masih di latihan yang ke-5. Silakan. Halo. Baik, halo. Halo. Halo, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Ummu Ubaidillah di Bekasi. Baik, Ummu Ubaidillah, silakan. Naam, tafadhali ya ya Umma Ubaidillah. Ya budu ya. Ya budu, sahih. Ya budul muslimunallaha. Ya budul muslimunallaha. Ahsan, aina fa'il? Al-muslimun. Al-muslimuna, fa'il hukmuhu? Marfu. Marfu, ma'a al-rafi'i? Al-waw. Al-waw. Li'annahu? Jama' mudzakkar jam, salim. Jam, apa arti jama' mudzakkar salim itu? Jamak mudzakkar salim, jamak yang selamat dari apa ya? Selamat fid dunya wal akhirah. Selamat apa? Dia jamak mudzakkar salim itu jamak yang tanda rofaknya di tanda rofaknya waw dan diakhiri dengan nun kayak gitu biasanya, Ustaz. Oke, okay, biasa dari, gitu. Enggak kayak kalau jamak taksir kan jamaknya berantakan gitu. Oh, Ustaz, berantakan. Kalau ini kan teratur gitu. Kasihan juga ya, ada jamak berantakan itu enggak dirapiin ya. Banyak kayak gitu deh. Iya, kayak gitu ya, lebih kurang gitu. Iya, saya Pak Mafhum paham. Maksudnya apa? Jamak apa? Beraturan. Iya, beraturan. Jadi kata salim itu dalam bahasa apa sinonimnya lah bahasa kita itu beraturan ya, ya beraturan. Jadi jamak beraturan, ada jamak yang tidak beraturan. Iya. Iya. Kalau bahasa Inggrisnya apa? Regular. Kalau kata kerja ya. Nah, yang ada bahasa Inggris itu kata kerja yang ada ya. Kata kerja. Regular verb, regular. Nah, tapi itulah bahasa antum lah itu. Baik, jadi muslimuna, mu'minuna, ini dikatakan jamak mudzakkar salim. Kenapa dikatakan salim? Dia beraturan, tidak pecah dari bentuk mufradnya. Muslimuna asalnya muslim, urutannya sama ya, cuma tambahan waw dan nun. Baik, jadi tanda rafaknya apa ya ukhti? Ya waw. Waw, betul, marfu, alam terfi al-waw. Baik, aina maf'ul bi? Allah. Allah, lafzul jalalah. Baik, mansub bil fathah. Baik. Hawilha ila majhul. Yu'badullahu. Yu'badullahu. Baik, naibul fa'ilnya Allah. Baik, cuba jadikan naib fa'ilnya dhamir musatir. Allahu yu'badu. Allahu yu'badu. Sahih. Apa muqirab Allah itu? Allahu yu'badu. Al-mubtada. Mubtada. Iya. Mana khabarnya? Yu'badu. Yu'badu. Dalam bentuk apa? Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Ya. Jumlah fi'il dan naibul fa'il. Dhamir musatir. Baik. Thumma fi'il akhar. Yaqta'u. Yaqta'u. Naam. Yaqta'u. langsung ke majhulin? Maklum dulu. Oh, maklum dulu. Yakto'u Muhammadun al-Bakla. Naam. Apa artinya? Muhammad sedang memotong sayuran. Sedang memotong sayuran. Yakta berarti sekali potong. Oh. Hmm. Enggak boleh ya, Ustaz. Ya kalau dia kata ayat ta'u, yaqta'u Muhammadun at-tufaha. At-tufaha. Baik. Enggak apalah, berarti potong dua. Potong dua, potong tiga. Baik, yaqta. Atau yaqta'ul habal. Mana yaqta'ul habal? Ha? La adri. Mana al-habal? Makna al-habal. Tambang. Tambang itu sedang dipotong. Taib, yuqta'ul habal. Iya. Jadi bagaimana harakatnya? Iya, Ustaz. Coba. Coba bentuk maklum lagi, ulang kembali yuqta'u. Tadi yang habl itu. Iya, iya. Yuqta'u al-hablu. Yuqta'u al-hablu. Jayid. Nah. Coba naif fa'ilnya bentuk muannas. Isimnya apa ya? Kira-kira apa isim yang muannas? Syajarah. Syajarah ya. Mm-mm. Tuqta'u as-syajaratu. Naam, tuqta'u as-syajaratu. Tuqta'u as-syajaratu. Apa artinya? Pohon itu telah di telah atau sedang? Sedang dipotong. Naam. Jadi pohon itu sedang dipotong. Jadi mana ta mana fiil yang menunjukkan muannasnya? Mustat tuqta'u. Pakai ta ya. Mustatir muannas ya. Tuqta'u as-syajaratu. Naib fa'ilnya mana? Naib fa'ilnya as-sajaratu. As-sajaratu, sahih. Nah, karena naib fa'ilnya mu'annas, berarti fi'ilnya harus apa? Mu'annas. Mu'annas. Di mana tanda mu'annasnya? Tak, tak. Tak, di awal. Di awal, ya. Kenapa di awal? Kenapa enggak di akhir? Li'annahu mudhari. Iya, sahih. Karena ini fi'il mudhari. Jadi fi'il mudhari, tanya tanda mu'annasnya di awal, bukan ya, di akhir. Masyaallah, sahih. Barakallahu fik. Wafik barakallahu. Ustaz, syukran jazakallahu. Afwan. Wa iyyak. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair ya, Ubaidillah. Barakallahu fik. Ahsant. Kita berikan kesempatan berikutnya di 0218236543 sebelum kami berikan kesempatan untuk rekan-rekan di studio, silakan. Ya, halo. Ya, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dengan siapa umur di mana? Umur Masita. Oh, masyaallah. Masyaallah. Zaman hadha. Ma sami'na sawt hana. Naam, Ustaz. Iya. Yas'alu. Yas'alu, betul. Yas'alu Muhammadun al-Mudarrisa. Yas'alu Muhammadun al-Mudarrisa. Al-Mudarrisa. Apa artinya? Muhammad sedang bertanya kepada guru. Iya. Muhammad bertanya kepada guru. Jayid, yas'alu Muhammadun al-Mudarrisa. Nah, sekarang jadikan majhul. Yus'alu al-Mudarrisu. Yus'alu al-Mudarrisu. Apa artinya? Guru sedang ditanya. Nah, jayid. Nah, sekarang jadikan naif fa'ilnya dhamir musatir. Al-mudarrisu yus'alu. Al-mudarrisu yus'alu. Jayid. Al-mudarrisu yus'alu. Sahih. Sekarang naif fa'ilnya mu'annas. Tus'alu al-mudarrisatu. Tus'alu al-mudarrisatu, sahih. Apa artinya? murid perempuan sedang bertanya pada guru perempuan. Gimana? A'id barasannya? Ulang kembali. Tus'alu Al-Mudarisatu. Terjemahannya? Guru sedang ditanya. Guru apa? Guru perempuan. Nah, guru perempuan sedang ditanya. Iya. Tadi ada kata murid tadi. Jadi betul. Masya Allah. Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair wa masyata barakallahu fiik. Baik, ikhwafi za'as. Naam. Fadhil ya akhi, fadhil sakan. Naam, yabni. Yabni, yabni al-amilu al-mabna. Naam, yabni al-amilu al-mabna. Apa artinya? Pekerja itu sedang membangun bangunan. Naam, sedang membangun bangunan. Jadi, terus majhulnya? Yubnal mabna. Yubna al-mabna. Masya Allah. Mana naibul fa'ilnya? Al-mabna. Baik, marfu. Sahih? Sahih. Ma'alat rafih. Apa dan rafahnya? Dhammah muqaddarah, Ustaz. Dhammah muqaddarah. Baik mukhata ya akhul karim. Sahih? Insyaallah sahih, Ustaz. Insyaallah sahih. Baik, dhammah muqaddarah. Di mana muqaddarah? Jadi tadi apa? Ya bani al-amil, pekerja al-mabna. Taib. Ya bani. Kemudian Yubna al-mabna. Di sini al-mabna, di sini juga al-mabna. Tidak ada perubahan. Mabna. Ini maf'ul bi mansub. Ini al-mabna majhul. Naibul fa'il, sah? Tanda rafaknya mana? Dhammah muqaddarah. Di mana dhammah muqaddarahnya? Alal alif. Mana ini alif nih? Di akhir ini alif. Dhammah muqaddarah alal alif. Ya, kenapa? Kenapa muqaddarah di situ? Apa arti muqaddarah? Ditakdirkan. Apa arti ditakdirkan? Dianggap ada, Ustaz. Ditetapkan di situ dhammah. Ditetapkan di situ dhammah. Di atas alif ada dhammah. Cuma tak bisa dinampakkan. Tidak bisa apa? Dinampakkan. Dan tak mungkin dinampakkan. Ditutur katakan. Enggak bisa disebut itu dhammah itu. Ayu harakat. Harakat apa saja? Dhammah, fathah, kasrah tidak bisa diungkapkan. Nah, ini makanya dikatakan muqaddarah. Tapi karena enggak mungkin dan tidak bisa diucapkan dan tidak bisa ditulis, maka disebut istilah apa? Litta'adzuri. Udzur. Jadi ta'adzur karena tidak mungkin bisa dinampakkan. Ini sudah kita pelajari. Kenapa? Karena li'annahu isim. Isim apa ini? Maksur. Isim maksur. Betul, isim maksur. Sahih. Jadi yubnal mabna. Jadi yubna. Yubna al-mabna. Nah. Ini yubna, kaifa nu'rib yubna? Fi'lun mudari mabniyun lil majhul. Nah. Marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhamma muqaddara ala al-alif li'annahu fi'lul mu'tal alif. Kenapa fi'lul mu'tal alif? Al-mabna na'ibul fa'il. Marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun ala al-alif mana'a min zuhuriha at-ta'adzuru. Mana mana'a? Terhalang. Dari min zuhuriha, menampakkannya. Apa yang menghalangnya? At-ta'adzuru. Kena uzur. Tidak mungkin. Li'annahu ismun maksur. Kena isim maksur. Masya Allah, barakallahu fik. Barakallahu fik. Intah. Intah. Tapi penting ada yang bisa kita roja. Kita telah terhenti pada kata ya bni, dan insya Allah kita akan lanjutkan kata-kata yang berikutnya di kesempatan pekan yang akan datang. Ada beberapa pertanyaan yang telah antum sampaikan via pesan singkat, kami akan angkat. Di antara dari pendengar kita, assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tanya dari Abu Fajri di Jogja, bagaimana membedakan fi'il ma'lum dan kapan dibaca majhul jika tidak berharokat? Seperti yaktubud darsa dengan yuktabud dars. Iya. Kalimatnya sama itu. Oh begitu. Kalau enggak ada harakatnya harus belajar dahulu. Iya. Nah. Iya. Iya, bagaimana orang bisa baca kitab gundul itu istilahnya kan? Dari mana kok bisa baca kitab gundul? Insyaallah kalau antum mempelajari grammar nahwu ini serta bahasanya, insyaallah akan paham. Antum akan bisa membaca dan bisa membedakan antara fi'il ma'lum dengan fi'il majhul. Dari mana? Dari siyaqul kalam. Atau siyaqul kalam? Susunan kata atau usul atau konteks. Itu bisa membedakan antara ma'lum dengan majhul. Nah. Baik, demikian pendengar kita Bu Fajri di Jogja. Mungkin terus diikuti pelajaran bahasa Arab ini. Semoga Allah mudahkan. Pertanyaan berikutnya dari beberapa pendengar, mengapa matahari disebut mu'annas tadi saat ini, dan bulan disebut mudzakkar? Dan apakah makna mu'annas majazi? Mu'annas majazi itu mu'annas berarti mana mu'annas? Perempuan. Apakah matahari itu perempuan? Nah, yang perempuan itu adalah manusia, hewan. Jadi ada wanita. Atau untuk hewan apa? Betina. Ada laki-laki, ada jantan untuk hewan. Jadi berpasang-pasangan. Nah. Jadi kembali tadi al-qamar wasyam seolah-olah berpasangan. Ada dua. Qamaran. Jadi apa? Matahari dan bulan. Jadi asyam digolongkan dia mu'annas. Dikatakan mu'annas majazi. Arti mu'annas majazi, mu'annas yang bukan hakiki. Nah. Jadi bukan mu'annas yang sebenarnya. Ya. Dikatakan majazi. Jadi kalau mu'annas hakiki, mu'annas yang sebenarnya, ya itulah yang ada pada apa? Golongan manusia, hewan diantaranya. Ya, kan ada laki-laki, ada perempuan kan. Nah ini jadi ada kembali kepada kata benda, ada yang digolongkan mu'annas, ada yang digolongkan mudzakkar. Mudzakkar pun bukan mudzakkar hakiki. Nah, kitab digolongkan mudzakkar. Apakah mudzakkar hakiki itu? Bukan. Kata benda dia kan. Nah. Jadi membedakan bagaimana antara mudzakkar dengan mu'annas? Kalau dia kata benda, kalau dia pakai ta marbutah, itulah sebagai tanda mu'annas. Kalau tidak ada ta marbutah kata itu, maka digolongkan mudzakkar. Al-kitab tidak ada ta marbutah, berarti kata kitab apa? Itu apa? Mudzakkar. Iya. Enggak bisa kita bikin apa? Lalu kita bikin mu'annasnya al-kitabatu. Al-kitabatu enggak bisa. Nah, kalau al-kitabatu lain lagi maknanya, bukan kitab, apa? Tulisan. Nah, al-kitabatu tulisan. Asyajaratu syajarah, pohon ada ta marbutah, berarti digolongkan mu'annas. Ta marbutah bisa bermakna sekaligus menunjukkan apa? Satuan. Syajaratun atau syajaratun, sebuah pohon. Sekaligus lafaz itu apa? Mu'annas. Kalau syajarun itu isim jenis pohonan, syajar itu pohon. Nah, Nah. Jazakallah khair atas penjelasannya. Demikian bagi pendengar yang bertanya tentang mu'annats majazi. Ya. Dan kami akan pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak Nizar di Riau, beliau memberikan contoh. Ghulibatir Rum. Ghulibatir Rum. Naam. Sahih, ghulibatir Rum ini ada Quran. Naam. Kemudian Abu Muhammad Tangerang, Tadi disebutkan futihatil abwabu. Naam. Dan dibalik menjadi al-abwabu menjadi mubtada, Ustaz. Maka apakah kata futihanya sebagai futihat khabarnya, Ustaz? Ya betul, khabar. Khabar dalam bentuk jumlah. Jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Iya. Baik, pertanyaan berikutnya dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk fi'il ajwaf, bagaimana bentuk majhulnya, Ustaz? Oh ya, ini perlu apa? Perlu pelajaran khusus. Sebetulnya apa? Tidak apa? Tidak sulit. Ya, kaidahnya apa? Kaidahnya dikasrakan huruf ah awal. Kemudian huruf mu'talnya di tengahnya tuklabu ya'an, diganti dengan ya. Jadi apa? Khafa jadi khifa, ba'a bi'a, qala qila. Banyak sekali kata qila dalam Al-Qur'an Karim kan? Wa qila. Nah. Itu untuk ajwafnya. Terakhir masih pendengar kita juga dari Bapak Niazar di Riau. Iya. Kadzabat Samudu al-mursalina. Naam. Kemudian beliau menyampaikan kudzibat al-mursalin. Salah, hadza khata. Iya. Hadza khata. Mal khata? Al-mursalin. Al-mursalinnya itu mansub. Tanah nasabnya apa? Ya. Iya. Nah. Tadi kadzabat Samudu al-mursalina. Samud itu maf'il, sedangkan al-mursalin apa? Maf'ul bih. Tanda fa'il, tanda nasabnya ya, karena jama' mudzakkar salim. Kalau dijadikan majhul apa? Mursalun. Kudziba al-mursaluna. Pakai waw, karena tanda rafa' bagi jama' mudzakkar salim, jama' beraturan adalah waw. Jama' beraturan untuk apa? Laki-laki. Waw. Baik, nah. Dan beliau membaliknya al-mursaluna kudzibat. Enggak. Ada khata. Itu tadi tadi apa? Kalau al-mursaluna kudzibat. Nah, bukan kudzibat. Nah. Kenapa enggak pakai ta ta'nits? Karena naif fa'ilnya situ bukan mu'annats. Coba ini kembali kudziba. Kudziba al-mur al-mursaluna. Al-mursaluna. Naam. Al-mur. Naam, al-mursaluna. Sahih? Ini mursalun. Hadza jama' mudzakkar. Hadza mudzakkar. Mursal, mana mursalun? Yang diutus. Maksud para rasul. Nah, kalau dia dibalik jadi al-mur. Masyaallah. Akhtatu katsiran ini. Ada wadih una nada'una fil fuq hatta yura. Kelihatan. Jadi kalau dibalik al-mur al-mursaluna ha? Laysa kudzibat. Khata. Ha? كيف كذب كذب هذا خطا قال كذب ضميرها با هو صح هو kembali ke mana ini mesti dhamir hum mesti dhamir hum kenapa hum karena mereka jadi apa kudzibu inilah waw jamaah bukan kudziba jadi al mursaluna kudzibu bil waw. Apa makna waw ini? Sebab apa? Wawul jama'ah. Wawul jama'ah. Jama'ah. Mana wawul jama'ah? Waw menunjukkan pelakunya apa? Banyak. Banyak. Apa makna waw di sini apa? Maknanya hum. Hum kembali pada al-mursalun. Nah. Baik, Ustaz. Nah. Jazakallah khair atas penjelasannya. Tapi mungkin insyaAllah pada pekan-pekan akan datang kita jelaskan apa dalam bentuk majhul, bentuk apa? Apa? Dhamir, bermacam-macam dhamir ya insyaallah. Nakfi bi hadzal qadar. Baik, naktafi bi hadzal qadar wa nashkurukum ala husni ishtirakikum wa husni istima'ikum. Wa jazakumullahu khairul jazaa. Subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.